sudah semua catatan dan kitab yang terkait dengan pelajaran ditutup. Tiga betul. Inti hanya boleh mana? Awalnya sampai mak sumpah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Tapi tak adakan imtihan Badai'ul Masalik fi tawdihi Alfiyat Ibn Malik. Materinya al-idhafah sampai i'malu ismil fa'il. Nah, tolong ditutup kitabnya sudah. As-su'alul awal. ذهب al-mu'allimu al-hadithi dhahaba al-mu'allimu al-hadithi pertanyaannya limada yajuzu dukhulu alal muallimi limadha yajuzu duhulu alal muallimi. Ma'a annahu mudhafun. Nah, dhahaba al-muallimun al-hadithi. Mengapa boleh al masuk pada lafaz al-muallim, padahal al-muallim itu mudhaf. Nah, asani qamhu burren, qamhu burren, qamhu burren. هذا التركيب الإضافي هذا التركيب الإضافي خطأ. لا يجوز أن يقال ذلك. لماذا؟ Qamhuburren, ini susulan mudhaf-mudhaf ilaih seperti ini salah. Kita tidak boleh mengucapkan seperti itu. Mengapa? الثالث ماذا تقول في قاض إذا أضيف إلى ياء المتكلم ماذا تقول في قاض إذا أضيف إلى ياء المتكلم apa yang kamu baca atau bagaimana cara membaca lafadz qabin kalau mudhaf kepada ya mutakallim. Nah, ya, di qabin dimudhafkan kepada ya mutakallim. Itu bacaannya gimana ya? Nah, langsung. Enggak boleh diguduli ya, kasih harakat. Nah, biar kalau dikoreksi enggak pakai ihtimal ban. Bacanya qabin kalau dimudhafkan ke ya mutakallim jadinya apa ya? Arabi ماذا تقول في زيدان في حالة رفع إذا أضيف إلى ياء المتكلم ماذا تقول في زيدان في حالة رفع إذا أضيف إلى ياء المتكلم bagaimana cara membaca زيدان kalau mudhaf kepada ya mutakallim ketika rafa ya. Nah, ketika rafa ya. Ketika rafa kan zaidani, kalau nasab cer kan zaidaini ya, ini ketika rafa zaidani kalau dimudhafkan ke ya mutakallim bacanya gimana, dikasih harokat. ya, tak boleh gundulan. Al-Khamis, qala ta'ala, aw it'amun fi yaumin dhi masghabah, aw it'amun fi yaumin dhi masghabatin, yatiman, yatiman maf'ulun bih, aina amiluhu, au it'amun fi yaumin dhi masghabatin yatiman, yatiman maf'ulun bih, aina amiluhu, mana amilnya, asadis ajib itu min khifdhi aliyin al-Qur'ana, ajibtu min khifdhi aliyin al-Qur'ana, aina fa'a al-Qur'ana maf'ulun bih, al-Qur'ana maf'ulun bih, pertanyaannya aina fa'iluhu wa aina amiluhuma, ajibtu min hifdhi aliyin al-Qur'ana, al-Qur'ana maf'ulun bih, aina amiluhu mana aina fa'iluhu, mana fa'ilnya, wa aina amiluhuma, dan mana amil keduanya, itu amilnya fa'il sama maful bih tadi. Ada dua jawaban ya, mana fa'ilnya, yang kedua mana amil dari fa'il dan maful bih tadi. Sabi, soal yang ketujuh. Hada daribu Zaidin, hada daribun Zaidan, hada daribu Zaidin, wahada daribun Zaidan. Aina sahih, aina sahih, fil mithalain, hadza dharibu Zaidin, ini contoh yang pertama, hadza dharibun Zaidan, contoh yang kedua, mana yang benar ya dari contoh tersebut. Awas, jebakan ya. Nah, salah jawabannya, yo salah ya. Nah, jawabannya ada tiga kemungkinan ya. Dua-duanya salah ya. Dua-duanya benar. Salah satunya benar. Asamin yang ke-8. Mata amila ismul fa'il amala fi'li mutlaqan Maka amila ismul fa'il, amala fi'lihi mutlaqan. Kapan isim fa'il beramal seperti fi'ilnya secara mutlak, yakni tanpa syarat. Atasi yang ke-9, ajib tu. Min syurbil asli ajibtu min syurbil asli alladzi zaitun yang kedua, ajibtu min syurbil asli alladziza zaidun. Aina sahih min al-mithalain al-madhkurain aina as-sahih min al-mithalain al-madhkurain. Contoh yang pertama, ajibtu min syurbil asli alladzi zaidun. Contoh yang kedua, ajibtu min syurbil asli alladzi zaidun. Mana yang benar dari dua contoh tersebut? Ada tiga kemungkinan jawabannya ya. Dua-duanya salah. Kemungkinan yang kedua, dua-duanya benar. Kemungkinan yang ketiga, salah satunya benar. Nah, kalau salah satunya benar berarti sebutkan yang benar. Ya. Kalau dua-duanya salah, kilahuma khata. Kalau dua-duanya benar, kilahuma sahih. Kalau salah satunya yang benar, maka sebutkan yang as-sahih, ajibtu, gitu ya. Nah, al-asyir yang ke-10. Yang terakhir. hal yajuzu, hal yajuzu an tudhafa ad-dhamair hal yajuzu an tudhafa ad-dhamair, apakah boleh isim dhamir dimudhafkan? Jawabannya ada tiga kemungkinan, ya. Wajib, jaiz, mamnu, ya. Tinggal pilih salah satunya, ya. Hal yajuzu an tudhafa ad-dhamair, apakah boleh isim-isim dhamir dimudhafkan? Dimudhafkan, ya, bukan jadi mudhaf ilaih, tapi dimudhafkan. Jawabannya salah satu dari tiga kemungkinan, wajib, jaiz, mamnu. Nah, saya kasih waktu 5 menit untuk mengevaluasi jawaban. Barakallahu fikum. Waktu kurang 4 menit. Waktu kurang 3 menit. Untuk hari Kamis yang akan datang, imtihannya mulai abniyatul masadir sampai alu taftil. Baik. Waktu kurang 1 menit. Baik. waktu habis dikoreksi bersama ya, ditukar dengan temannya. Ayo segera ditukar sama temannya, dikoreksi yang profesional ya, siap menerima kenyataan yang pahit sekalipun ya. Nah, soal awal, ayo segera. Zahaba al-muallimul hadithi limada yajuzu duhulu al-muallim ma'annahu mudaf. Jawabannya li'annahu mudafun ila ma'fi al. Nah, li annahu mudhafun ila ma fihi al. Karena mudhaf kepada yang pakai al. Kalau ditambahi fi idhafah al-lafdiyah enggak masalah. Tapi kalau fil idhafah al-lafdiyah saja, li annahu fi idhafah al-lafdiyah gitu saja, maka jawabannya 5. Nilainya ya harus di annahu mudhafun ila ma fihi al. Kalau jawabannya cuma ini sudah cukup, 10 poin didapat. Kalau ditambahi fil idhafah lafdhiyah pelengkap ya. Tapi kalau dijawab di annahu fil idhafah lafdhiyah gitu saja, 5 nilainya. Jangan komplain, udah jelas jawabannya ya, pasrah saja nilainya ya seperti itu ya. Nah, soal tani qamhu burin hada tarkib adidhafi khata la yajuzu ayyukala dalik dimada di anna huma mutaratifani ya, karena mudhaf-mudhaf ilainya apa ini memiliki makna yang sama ya. Nah, atau di anna huma sawaun fil makna. Wah, atau di anna al-mudhaf wal-mudhaf ilaih fil makna wahid. Nah, pokoknya seperti itu ya. Nah, atau di anna kumfun wa bur naam fil makna al-wahid atau mutaradifah di fil makna. Tidak boleh kumfun wa bur. Nah, tidak usah komplain, sudah jelas gitu ya. Nah, ثالث ماذا تقول في قاب إذا أضيف إلى ياء المتكلم؟ الجواب قابية. Awas, kalau digunduli salah. Saya sudah pesan, jangan digunduli, kasih harokat. Qabiyya. Ya, naam. Arabic, ماذا تقول في زيدان في حالة رفعي؟ Idza udifa ila ya'il mutakallim zaidaya. Zaidaya. Was, ada alifnya. Kalau enggak ada alifnya salah. Zaidaya. ya. Kalau Zaidiyah salah ya, yang betul Zaidiyah. Al-Khamis, yang kelima, qala ta'ala au it'amul fi yaumin di masghabatin yatiman, yatiman mafulul bih aina amiluhu it'amun, it'amun. Atau kalau dijawab masdar, nah, gak apa-apa, karena yang masdar cuma it'am di situ ya. Sadis ajibtu min hifdi aliyin al-Qur'ana, al-Qur'ana mafulun bih aina fa'iluhu wa aina amiluhuma, al-fa'il Ali, al-amil na'am hifdi. Ali itu fa'ilnya, hifdin amilnya ya. Kalau dijawab salah satunya, lima. Asabi yang ketujuh, hada dharibun Zaidan, hada dharibun Zaidin, aina sahih fil mithalain. Jawab, kilahuma sahih, kilahuma sahih. Kalau dijawab salah satunya berarti salah. Kalau dijawab salah dua-duanya ya salah. Jawabannya kilahuma sahih. Mata amila ismul fa'il ambalal fi'li mutlaqan, idza kana mukarinan atau makrunan bi'al, idza kana ma'al, ya. Nah, atau bi'al, ya. Nah, pokoknya da'alnya. Nah, atasi ajibtu min syurbil asal alladhi di Zaidan, ajibtu min syurbil asli alladhi di Zaidan, aina sahih mithalain al-madhkurain kilahuma sahih. Ini benar. Soal yang ke-10, hal yajuzu an tudhafa ad-dhamair, jawabannya mamnu. Barakofiko, ya. Yang mumtaz angkat tangan. Yang merasa mumtaz 100 angkat tangan. Ayo angkat tangan, saya biar tahu, saya menghitungnya, ya. Nah, baik. Kiflan, mumtaz. Nah, waalaikumsalam. Dawud, mumtaz. Nah, yang dapat 9. 9 ke atas saya. Ya. Yang dapat 8. Yang dapat 7. Yang di bawah 7. Enggak ada, berarti 7 ke atas. Bar coffee tertib. Ini biar di absen ketua kelasnya ya, yang tertib. Sampaikan nilainya dengan jujur, dah kalian sudah harus pasrah dengan nasib itu ya. Nah, sudah nilainya segitu ya sudah ya, enggak usah pakai komplain ya. Barakfikum. Ingat imtihan Kamis berikutnya abniyatul masadir sampai af'alu tafdil. Nah, jazakumullah khair atas tahunya. Semoga ilmu kalian semuanya barokah. Amin. Subhanakallahumma bihamdik. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.